Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira ba'd. Wa rafa ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin bi malzam haythu hal. Man ya'rif. Wa rafa ma'tufin bi lakin aw bal aw bibal. Wa raf'a waw istisnaf, raf'a maf'ul bi muqaddam al waw istisnaf lil istinaf, raf'a maf'ul bi muqaddam wa huwa mudhaf ma'tufin mudhaf ilayh bilakin jarun wa majrurun muta'alliq bi ma'tuf aw harful 'athf bibal ma'tuf bi lakin ma'tuf ala bi lakin min ba'di mansubin min ba'di jarun wa majrur muta'alliq bi rafa wa huwa mudhaf mansubin mudhaf ilayh wa ba'd majrur bi min wa huwa mudhaf mansub mudhaf ilayh bima jarun wa majrur muta'alliq bi mansub wa ma qusida lahu ilzam fi'lu amrin wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta haitsu dharf zaman muta'alliq bi ilzam mabni 'ala dham fi mahalli nasbin wa huwa maf'ul hal fi'lu ma'd wa fa'iluhu dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa wal jumlah hal wa fa'ilihi fi mahalli jarin mudhaf ilayh. Tetapkanlah i'rab rafa pada isim yang dimatufkan dengan lakin atau bal. Diatufkan dengan lakin atau bal. Yang setelahnya mansub dengan manafiyah, ma hijaziyah. Dalam keadaan apa? ورفع معتوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل إلزم بسني في لما أمر يفيد الوجوب هرس كده إلزم هرس كان له رفع معتوف مرفع كان معتوف dengan لكن atau dengan بل setelah ya khabar ma yang dinasabkan oleh ma kapan saja itu datang. Contohkan apa Jafar? Ma zaidun qa'iman bal qa'idun ya bal qa'idun au lakin qa'idun ya. Bagaimana kaidahnya dalam hal ini, yakni yang berkait dengan isim yang diatofkan kepada khabarnya laisa atau ma nafiyah hijaziyah, keadaannya bagaimana? Apakah dia mesti marfu atau bagaimana? Mesti marfu jika apa diatofkan dengan lakin atau bal. Jika huruf atofnya adalah dua huruf atof yaitu lakin atau bal, maka yang setelahnya mesti marfu. Ya, mesti marfu', tidak boleh nasab. Alasannya apa? Karena ma'hidiyah tidak beramal dengan yang ujab. Sebelumnya dulu, karena lakin dan bal. Karena lakin atau bal apa? Mengharuskan ijab. Mengharuskan yang setelahnya bermakna ijab, penetapan. Sedangkan ma'hidiyah tidak beramal pada yang yang mujab. Nah itu alasannya. Ya. Lantas bagaimana i'rabnya? Pada contoh tadi ma zaidun qa'iman bal qa'idun atau lakin qa'idun, i'rabnya bagaimana? Ma hijaziyah zaidun isim ma, isim ma hijaziyah qa'idun marfu'iyah. Ma zaidun apa tadi? Qa'iman atau qa'idun? Ya bebas sih. Mazairun qa'iman. Ya. Khabar apa? Ma. Nafiyah jaziyah mansub. Lakin atau bal. Apa balnya? Lil. Idrob. Idrob. Atau kalau lakin lil is. Tidrob. Harfu sidrob. Kalau bal. Harfu idrob. Nanti akan datang jelasannya. Ya. Kemudian yang setelahnya, lakin atau bal qa'idun. Qa'idun bagaimana? Qa'idun sebagai isim lakin. Qa'idun. Dia marfu sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf. Kalau lakin, lakin yang ditakhfif itu tidak beramal. Dari dengan lakin, ya. Ya, jadi lakin qa'idun atau bal qa'idun itu qa'idun marfu sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf. Berarti di situ balnya ya bukan lagi huruf ataf ya. Bukan lagi huruf ataf. Jumlah setelahnya jumlah yang baru. Ya. Ibtidaiyah. Ya. Nanti akan datang menjelaskan tentang bal. Ada idrob, ada idrob intiqali, ada idrob ibtali. Ya. Ya, kemudian lanjutkan. Kalau huruf atofnya selain lakin dan bal. Ya, boleh isim ma'tufnya marfu atau mansub. Marfu sebagai. Dari ya khabar dari mubtada mahdhuf mansub sebagai ya ma'tufan ala ya ala ma qablah, diatofkan kepada apa yang sebelumnya, ya ini diatofkan kepada khabarnya apa, khabarnya ma. Ma zaidun qa'iman wala qa'idan, i'rabnya bagaimana itu? Ma zaidun qa'iman wala qa'idan ma jaziyah ta'mal amal ta'mal amala Aisyah tarfa'ul ismu wa tansibu khabar Zaidun ismu ma. Ya. Marfu' qa'iman khabaruha mansub. Kemudian al-waw harfu atfin. La. Ya. Qa'idan. Ma'tuf. Ala qa'iman. Ma'tuf alal mansub. Mansub mithluh. Ya. Mana yang lebih bagus? Ayyuhuma mukhtar. Itu ketika dinasubkan. Mansub ini lebih apa? Lebih dipilih. Kenapa? Karena tidak ada penafsiran. Iya, tidak perlu penafsiran. Ya. Berarti jumlahnya berapa? Ada berapa jumlah kalau dinasubkan? Ma zaidun qa'iman wala qa'idan. Berapa jumlah? Satu jumlah. Iya, karena qa'idan ma'tuf pada qa'im. Kalau qa'idun berapa jumlah? Dua jadinya. Ya. Faham? Itu makna wa rafa ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin bi mazam haitsu hal. Ya, wajib merafakan isim yang diatofkan dengan lakin atau dengan bal kepada khabarnya ma yang mansub. Wajib rafa. Pokoknya kalau lakin bal wajib rafa. Selainnya boleh pilih. Kemudian wa ba'da ma wa laysa jar bal khabar wa ba'da la wa nafi kana qad jar. Al waw lil istinaf ba'da dharf muta'alliq bi jar wa huwa mudaf ma mudafun ilayhi kusidu rafdu Al-waw atifah laisa qasida lafdu ma'tuf alama ala jarra fi'lun mad mabni 'ala al-fath alba fa'il wa marfu ala matrafihi al-dhamma ala al-alif ay ala al-hamza al-mahdufa qusir al-lid-darura al-khabar maf'ulun bih al-shub wa la matun asmihi al-fatha wa sukina li-ajizim waqf وَلَمَتُ نَسْمِهِ فَتْحَ وَسُكِّنَ لِعَجُلِ الْوَقُفِ الْوَوْ عَطِفَةُ بَعْدَ ضَرَفٍ مُتَعَلِّقٍ بِيُجَرْ وَوَ مُضَافٌ لَا قُصِدَ لَهُ مُضَافٌ إِلَيْهِ الْوَوْ عَطِفَةُ نَفِيٍّ نَفِي مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَوَ مُضَاف كَانَ قُصِدَ لَهُ مُضَافٌ إِلَيْهِ قَدْ حَرْفُ تَقْلِيلٍ يُجَرْ فِعْلٌ مُضَارِئٌ مُغَيِّرُ صِيغَةٍ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ جَوَازًا تَقْدِيرُهُ هُوَ يَعُودُ إِلَى الْخَبَرِ dan setelah mad dan laisa ba mengejarkan khobar dan setelah la dan penafian kana kadang khabar dijarkan. Wa ba'da ma wa laysa jar bal khabar wa ba'da la wa nafi kana qad yujar. Setelah ma juga setelah laysa ba ini sering mengejarkan khabar keduanya. Iya. Dan setelah la dan penafian kana, ya kadang khobar keduanya atau kadang khobar dari la dan penafian kana itu pun dijarkan, kadang dijarkan pula. Apa contohnya? Yang pertama setelah ma. Ya wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Setelah laisa. Ya. Alaysa Allahu bi'azizin dzi intiqam. Ya. Kemudian setelah la. Fakun li syafi'an. Hafal enggak? Yauma la nu syafa'atin bimughnin. Ya bi. Ini syahidnya di sini ini justru. Bimughnin fatila'an Sawad ibn Qarib. Ada yang hafal? Baiknya. Fakunni syafi'an yawma ladhu syafa'atin bimughnin fatila'an an Sawad ibn Qarib. Ada yang hafal? Arwan? Ya? Naiwan? Hafal? Ada yang hafal? Syahidnya? Mudah kau dihafal ini. Fakun li syafi'an yawma ladhu syafa'atin bimugnin fatilan an Sawad ibn Qarib. Difahami maknanya? Bisa langsung dihafal. Ya. Ya, santai. Yang lain? Ya. Yang panjang namanya Sawad ibn Qarib panjang. Ya, jadi berkurang tuh ya. Yang lain hafal Jafar? Takun li syafian yaumala yaumala yukuni yaumala dhu syafa'atin limugnin fatilan an sawad ibni Tarib. Ya, dihafalkan. Kemudian contoh setelah penafian, setelah penafian apa? Penafian kana atau mudhari'nya kana, ya. Lam akun bi'ajalihim iz ajsha'ul qawmi a'jalu. Ini masyhur sering diulang-ulang masalah ini. Ya. Ya. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi'ajalihim iz ajsha'ul qawm a'jalu. Ya, siapa yang hafal lagi? Ya. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun. Ya. Siapa hafal? Haris, Haris. Hafal. Enggak hafal? Rizki. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun fi a'jalihim iz ajsha'ul qawmi apa? A'jalu. Semangat ya, sungguh-sungguh dihafalkan syahidnya. Yang sampai antum menetapkan kata Ibnu Malik kadang dijarkan ya khabar setelah la, setelah penafian kana, kemudian mana syahidnya? Dari kalamin Arab. Nggak hafal. Ya. Kurang kuat. Terkadang juga ditambahkan, Pak, ini pada apa? Hah? Pada isim. Pada isimnya, ya, laisa. Kapan? Ketika isimnya diakhirkan, ditempatkan pada posisi khobor. Contoh dalam qiraah, sebagainya kalau apa? Laisal birra, ya, bi antuwallu wujuhakum. Ya. Juga ucapan penyair, alaysa ajiban, alaysa ajiban bi anna al-fata yusabu bi ba'di alladhi fi yadihi. Di sini disebutkan oleh Ibnu Malik tempat yang di mana di situ kadang ditambahkan ba pada khabarnya adalah setelah penafian dengan kana. Ya. Sebenarnya bukan saja penafian dari mudhari'nya kana. Juga penafian kullu nasikh. Iya. Setiap nasikh dari nawasikh bukan hanya kana. Tapi juga teman-temannya kana ketika dinafikan kadang khobarnya dimasuki ba. Di antaranya falamma da'ani lam yajidni wajada, kan termasuk nawasikh, iya kan? Awas ini pagi-pagi sudah disapa oleh kantuk. Falamma da'ani lam yajidni biqa'dadi. Ini potongan bait. Falamma da'ani, tatkala ia memanggilku, meminta pertolongan kepadaku, lam yajidni biqa'dad, maka dia tidak mendapatiku sebagai seorang yang penakut. Biqa'dadin al-jaban. Jaban. Wajada kan termasuk nasih kan? Nanti akan datang. Kemudian lebih jarang lagi. Kadang masuk juga tapi jarang. Lebih jarang dari yang telah disebutkan oleh Ibnu Malik. Yang paling banyak kapan masuknya ba ini? Setelah atau pada khabarnya? Laisa dan ma. Lebih sedikit lagi masuk setelah khabarnya? Setelah la. Ya. Ataupun penafian apa? Lebih sedikit lagi. pada nasikh yang manfi, ya kan? Yang Ibn Malik di situ hanya menyebutkan penafian kana, ya ini penafian apa? Mudhari'nya kana. Masuk juga di dalamnya penafian setiap apa? Nasikh. Mudhari'nya nasikh dari nawasikh. Ya lebih jarang lagi penafian masuk lebih jarang lagi masuknya ba pada khobarnya inna, lakinna dan laita, tapi ada. Wabin nuduri fi ghairi dzalik ka khabari inna walakinna walaita, contoh pada khabarnya inna masuknya sekarang ba'nya. Fa intan a na'a itu na'ayan a fa intan a anha hiqbatan fa in tan a anha hiqbatan la tulaqiha fa innaka mimma ahdathat bil mujarrabi fa in tan'a 'anha hiqbatan, jika engkau menjauh dari ummu jundub hiqbatan untuk waktu yang lama, la tulaqiha, kamu tidak berjumpa dengannya. Fa innaka, maka engkau termasuk mimma ahdathat bil mujarrabi, maka engkau termasuk orang yang sedang diuji oleh dia. Jadi ummu jundubnya kadang menguji orang yang senang kepadanya, ditinggal berapa waktu lamanya untuk menguji kesetiaannya. Fa innaka mimma ahdathat bil mujarrabi. Innaka mimma ahdathat, ini bil mujarrabi. Ini khabar, itu khabarnya inna. Fa innaka al mujarrab tadi. Fa innaka al mujarrab dimasuki ba, di situ khabarnya bil mujarrabi. Kemudian yang kedua contoh masuknya ba pada khabarnya lakin. Setelah apa tadi? Tadi inna, ya setelah inna berarti apa? Lakinna. Ya. Wahal yunkarul ma'rufu fin nasi wal ajru. Ini potongan bait yang pertamanya. Wahal yunkarul ma'rufu fin nasi wal ajru. Apakah diingkari? Ya kebaikan di tengah-tengah manusia dan juga pahala. Istifham. Walakinna ajran law fa'alta bihayyin. Aini. Bihayyinin. Walakin ajran ismiya lakinna law fa'alta, ini sisipan i'tiradiyah bihayyin khabarnya, tetapi pahalanya ya law fa'alta bihayyin, jika kamu mengerjakannya bihayyin, hayyin ringannya. Kemudian setelah apa? Laita ya. Ala diantaranya seperti pada potongan bait dari ucapan penyair. Ala laita zal aisha al-ladhidha bidaimi. Ala laita zal aisha al-ladhidha bidaimi. Itu kiranya kehidupan yang lezat ini bidaim, terus berlangsung. Sudah? Apa? Tinggalan. Ala laita dzal aisha alladzidza bidaimi. Ya. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Oh, itu. Membedakan antara za. Yeah. Oh, iya. Di sini kan coba ala laita dzal aish alladzi daim. Mana ini? Dari konteksnya kelihatan. Ala laita dzal aish alladzi daim. Maknanya sohib atau kehidupan ini. Duhai kiranya kehidupan yang lezat ini terus berlangsung atau duhai kiranya pemilik. Iya kan? Dari maknanya. Di sini tanya apa tadi? Isyarah, ya. Sini isyarah. Dari maknanya kelihatan. Berarti al-aish badalnya ya. Badalnya. Nah, yang lain sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang terfahami atau ada yang tertinggal. Apanya? Ya kata sibawai istawatil lughatan itu kan. Istawatil lughatan. Ma zaidun bisya'in illa syai'un la yu'babih. Ya dibawa kepada yang pertama, yaitu bahwasanya sama lughahnya Ahlul Hijaz dengan lughahnya siapa? Bani Tamim pada syai' yang pertama. Sama gitu, sama-sama marfu'. Iya kan? Kalau inda tamimin jelas itu marfu'. Karena mereka sih secara mutlak. Ya tidak mengamalkan apa? Ya, ma. Adapun di sisi Al-Hijaziyin, ini juga dalam contoh ini tidak beramal. Kenapa? Karena dia dibadali dengan yang mujab. Khususnya di sisi mereka yang mempersyaratkan agar apa? Ma beramal tidak untuk tidak dibadali dengan apa? Mujab. Ada yang membawanya kepada yang kedua, bukan di situ. Yang dimakan oleh si bawah. Tapi pada yang setelah ilahnya. Syai'un illa syai'un. Di situ istawatil lughatan. Ya, baik Ahlul Hijaz ataupun siapa? Bani Tamim menyatakan di situ sama-sama marfu'. Ya. Tapi kalau kita baca catatan kakinya justru yang kedua ini enggak masih marfu' ya. Yang masih marfu'. Ya. Sehingga Allah alam saya milihnya yang pertama saja lah. Antum yang kedua ya enggak apa-apa. Marfu bisa illa syai'un, kalau marfu bisa dijadikan sebagai apa? Illa syai'un la yu'babi, bisa dengan sisi kan? Sisi yang pertama dia marfu sebagai badal dari bisyai' tatkala maknya tidak diamalkan. Atau marfu dia sebagai khobar dan mudhari mahdhuf illa apa? Huwa ya syai'un la yu'babi. Mansub pun bisa. Ya. Kalau mansub dia bisa sebagai badal tatkala dianggap bisyai pada mahalnya nasab di sisi mereka yang tidak mempersyaratkan beramalnya mah untuk dibadali dengan apa? Untuk tidak dibadali dengan mujab. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mansub sebagai istitsna mustatsna. Udah. Ya, sekarang kita masuk ke bait berikutnya. Jadi harus benar-benar paham ya. Harus benar-benar paham. Maksudnya bukan hanya hafal, i'rabnya, maknanya yang dimaukan itu apa dari bait ini. Sinnakirati u'milat ka laysala wa qatalilata wa indal amala wa malilata fi siwahinin amal wa hadfu dhirrafi fasha wal aksu qal. Sinnakirati pada isim-isim yang nakirah. U'milat ka laysa la diamalkan la seperti laysa. Ya. Asli susunannya bagaimana? U'milat la ka laysa finnakirat. La diamalkan dalam keadaan seperti laisa. Kalaisa jar majrur muta'alliq mahdhuf hal dari la. Hal muqaddam berarti. Ya. Diamalkan la seperti laisa tapi ada syaratnya fin nakirat pada yang nakirah. Berarti syaratnya ya la beramal adalah agar apanya dan apanya nakirah. Hah? Isim dan khabarnya nakiratain, nakirah. Waqad tali la ta wa indal amala. Nah, di sini tali mana beda ya. Waqad tali, qad taqlil, tali mana tatawalla. Yani ta'khudu. Bukan tali datang setelahnya, bukan. Mana di sini tali, mananya tatawalla, yani ta'khudu. Dan terkadang la ta dan in mengambil amalan ini. Amalan ini. Amalan apa? Laisa. Paham? Waqad lata wa indal amala. Dan terkadang lata dan in pun mengambil amalan laisa ini. Wa ma li lata fi siwa hinin amal. Dan tidak ada bagi lata pada selain lafaz hin amalan. Maksudnya lata amalannya hanya pada apa? Hin. Nanti ada khilaf. Apakah ini maksud adalah tidak beramal pada lafaz hin atau tidak beramal pada apa yang semakna dengan hin. Dari isim-isim apa? Zaman. Kadang batuk juga ngilang ngantuk ya. Yang ngantuk yang disakanya teguran. Ada lagi batuk serat. Jadi dikerasin. Wa hadzu dzirraf'i fasha wal 'aksu qal. Ya, wa hadzu dzirraf'. Membuang. Ya. Dzi di sini apa coba? Hah? Bermana apa ini dzi? Isim isyarah atau min asmal khamsah? Min asmal khamsah dia. Mudhaf ilaihi. Ya majrur, tanda jarinya iya. Membuang dzirraf' maksudnya marfu'. Membuang marfu'nya, ya. Pada khabarnya lat. Fasha menyebar. Wal aksu qal. Dan membuang yang mansubnya. Lawannya ini kan. Jarang. Ini bahasan yang terakhir. Khusus untuk lata. Tidak ada bagi lata. Amalan pada selain hin. Membuang marfu'nya lata. Itu yang menyebar. Dan lawannya membuang mansubnya apa? Lata itu sedikit. Dalam Al-Quran. Ya adanya pembuangan yang marfu'nya. Walata. Hina manas walat al-hin walat al-hinu hina manasin. Ya, sampai di sini difahami, bisa difahami ya Rabnya. Ya. Zal amala waqad talilata wa indal amala. Ya Rabnya apa za? Za? Isim apa? Isyara mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Maf'ulun bi dari apa? Tali. Ya kan? Waqad tali lata wa indal amala. Al-amala sebagai apa? Ibadal. Kalau ada isim yang beral datang setelah isim isyara, biasanya apa? Dia sebagai ibadal. Taqaddama anna al-huruf al-amilata amala laysa arba'atun. Telah lewat bahwasanya huruf-huruf yang beramal ya dengan amalannya laisa ada empat. Ya. Al-amilata kenapa di ta'nif? Hah? Al-amilata karena dia sifat dari al-huruf yang dia al-huruf adalah jamak apa? Taksir muannas. Ya. Amala masuk kenapa? Maful mutlak dari al-amilata. Telah lewat bahwa huruf-huruf yang beramal dengan amalannya laisa itu ada empat. Apa saja huruf yang beramal seperti amalannya laisa? Ya ada empat tadi. Ingat apa yang pertama? Hah? Apa? Hamzah. Oh, mahijaziyah. Iya. Terus la. Terus in. Kemudian lata, ya. Waqad taqaddama al-kalamu 'ala ma. Telah lewat pembahasan tentang ma. Sudah, ma hijaziyah. Ya. Ma ada dua macam, ada tamimiyah, tidak beramal, ada hijaziyah, beramal. Itu pun dengan syarat-syaratnya, sudah kita lewatkan. Wadzakaru huna la wa la tawain. Dan beliau, al-musannif rahimahullah menyebutkan di sini, ya. La, la ta, kemudian juga in. La, la, ta, dan in. Amma la, adapun la, fa madhhabul hijaziyyin i'maluha amala laysa. Ya. Adapun la, ya, maka madhhabnya al-hijaziyyin, madhhabu al-hijaziyyin adalah i'maluha mengamalkan la tersebut seperti amalannya laysa. Disebut juga dengan la al-hijaziyah. Jadi ada ma al-hijaziyah, ada apa? La al-hijaziyah. Atau juga disebut juga dengan nama la an-nafiyah lil wahdah. La nafiyah lil wahdah. Kenapa? Ini bagus juga penamaan ini. Untuk tamyizan laha, membedakan la al-hijaziyah ini an lan nafiyah lil jinsi, dari la an-nafiyah lil jinsi. Kalau la anna fil jinsi amalannya apa? Seperti apa? Inna menasabkan, merafakan khabarnya. La kitaba indi. La apa di sini? Nafil jinsi khabar. La kitabun indi. La apa di sini? Ya, la apa? Al-hijaziyah. Bedanya apa? La an-nafil jinsi dengan la an-nafil al-hijaziyah. Dari amalannya jelas beda kan? Kalau la an-nafil jinsi amalannya seperti inna. Kalau la al-hijaziyah amalan. Bebas saja ya. Amalannya adalah seperti laisa. Itu dari sisi itunya beda. Kemudian dari sisi maknanya berbeda apa sama? Beda ya. Kalau la an-nafil jinsi itu menafikan jenis. Jadi tidak bisa diistitna'kan gitu ya. Contohnya la kitab indi. Tidak boleh dikatakan bal kitabani. Tidak ada satu kitab pun di sisiku. Ya satu, dua, tiga, banyak enggak ada. Sehingga tidak boleh dikatakan bal kitabani. Bahkan dua kitab. Pertentangan enggak bisa. Tapi kalau la an-nafi al-hijaziyah bisa. Dikasih bal. La kitabun indi. Tidak ada satu kitab di sisiku. Bal kitabani atau salah satu kutubin. Bisa kayak gitu. Ya. Beda ya. Nah, ini nama ini yang antum baru dengar ya. La an-nafiyah lil wahdah. Ya. La an-nafiyah lil wahdah. Menafikan satu. Ya. La rajula. Ya, la rajula qa'imun. La rajulun qa'iman. Beda kan? Harus dipahami itu. Kemudian kita lanjutkan wa madhhabu tamim wa madhhabu tamimin ihmaluha. Madhhabnya tamim adalah mengihmal la, tidak mengamalkan la. Ya. Qala Abu Hayyan, dikatakan oleh Abu Hayyan, lam yusarrih ahadun bi anna i'mala la 'amala laysa bin nisbati ila lughatin makhsusah illa sahibul mughrib. Tidak ada yang menegaskan seorang pun bahwasanya mengamalkan la seperti amalannya laysa itu disandarkan kepada lugah tertentu kecuali yang menegaskannya adalah penulis kitab Al-Mughrib Nasir Al-Mutirrizi karena dia berkata dalam kitabnya Banu Tamim yuhmilunaha wa ghairuhum hanya ya ghairuhum yu'miluha wa fi kalam Az-Zamakhsyari ahlul Hijaz yu'milunaha duna tayyi wa fil Basit al-Qiyas 'inda Tamim adamu i'maliha ya wa yahtamil an yakunu وافقوا أهل الحجاز على إعمالها وانظر هذا ما كان من الشارع ما يجلس معي jadi madhab tamim apa? Mengihmalnya sebagaimana apa? Sebelumnya diimal oleh tamim ma ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة tidaklah beramal apa? La ya ini hijaziyah kecuali dengan syarat-syarat yang tiga. Apa i'rabnya salasatin? Hah? Sebagai sifat dari syurut. Takdirnya apa? Bi syurutin ma'dudatin bi salasah. Ditambahkan di catatan kaki dua syarat yang lainnya. Tapi asalnya nanti ya. Dua tambahan ini ya dibacanya ya. Atau enggak apa-apa tambahan dulu. Nanti jauh sih syarat-syaratnya. Ya sudah, dua tambahan dulu kita baca ya. Ditambahkan lagi dari tiga syarat yang disebutkan oleh Asy-Syarih dengan dua yang lainnya. Al-Mu'alliqnya rahimahullah. Alla takuna linafsil jinsi nassa. Agar ia, la-nya tidak digunakan untuk penafian jins secara nas mansus. Tegas penafian jenis. فإن كانت لنفي الجنس نصا عملت عمل إن المؤكدة التي تنصب الاسم وترفع الخبر وبني اسمها حينئذ على الفتح إن لم يكن مضافا ولا شبيها به. Apabila la-nya untuk penafian jenis secara tegas, maka ia beramal seperti amalannya inna al-mu'akkidah yang ia menasabkan isim dan merafakan khabar. Dan isimnya dimabnikan ketika itu di atas fathah. Karena mufrad kan isimnya kan. Ya. dimabnikan di atas apa? Ma? Apa? Di atas apa? Mabninya isim la nafil jinsi. Ma yunsabu bihi apa? Mudari'uh, iya kan? In lam yakun mudhafan, kalau dia bukan mudhaf. Kalau mudhaf mu'arab. Wala syabihan bih. Kalau juga bukan syabih bih. Kalau syabih bin mudhaf juga mu'arab. Sudah lewat ini. Antum sudah pernah pelajari. Di tuhfa sudah ada. Wa syartu tsani, syarat yang kedua, alla yataqaddama ma'mulul khabari ala ismiha, agar ma'mul khabarnya tidak mendahului isimnya. Ini juga seperti persyaratan pada apa? Ma nafiyah jaziyah itu. Fa in taqaddama, adapun kalau ma'mul khabarnya mendahului isimnya, maka tidak beramal. Contoh, la indaka rajulun muqimun wa la imra'atun uhmilat. Ini diihmalkan. Ya. La indaka, indaka muta'alik dengan apa? Dengan muqim. Muqim kan khabarnya. Maka tidak beramal lagi. Tidak boleh dikatakan apa? La indaka rajulun muqiman. Tapi muqimun. Tidak beramal. Kenapa? Karena ma'mulnya muqim itu indak mendahului isimnya. Di sini diulang. Ini mensyaratkan kalau tidak beramal diulang. La indaka rajulun muqim wala muratun. Meskipun ada sebagian yang tidak mewajibkan untuk mengulang. Ya baik, kita baca syarat yang disebutkan oleh syarih. Tadi syarat yang disebutkan oleh mu'aliknya dua. Yang pertama agar apa? Ya lahnya bukan tidak digunakan untuk penafian jenis. Yang kedua apa? Agar ma'mulnya tidak mendahului isimnya. Kemudian. Ahaduha an yakuna al-ismu wal khabaru nakiratain. Agar isim dan khabarnya kedua-duanya nakirah. Contoh, la rajulun afdala minka. La rajulun afdala minka. Tidak ada, tapi ya, kalau antum perhatikan, kalau tidak ada qorina, ini juga, la nafiyah, yang hijaziyah, itu, lebih dominan, bisa dibawa kepada penafian jenis. Kecuali kalau ada qorina ya. La rajulun afdala minka. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia darimu. Jadi kalau mutlak itu kadang maknanya seperti lanas lejisi juga. Lebih kuat dibawa ke situ daripada untuk menafikan satu orang. Ya. Kayak ini ya. La rajulun afdhalu minka. Kalau yang lebih tepatnya apa? Tidak ada satu orang. Ini satu orang yang lebih mulia darimu. Atau tidak ada seorang pun. Seorang pun ya kan. Jadi nanti insya Allah datang juga. Jadi ketika dimutlakkan sebenarnya sih dia juga. Ya sebagaimana disebutkan oleh pensyarah yang lain. Lebih kuat dibawa kepada penafian jenis juga. Ya meskipun dia lainnya bukan lanas jenis ya. Tapi secara maknanya lebih kuat untuk dibawa ke situ daripada untuk menafikan satu. La rajulun afdala minka. Tidak ada seorang laki-laki yang lebih mulia darimu. Wa minhu qawluhu. Di antara contohnya adalah ucapan penyair. Ta'azza fala syai'un alal ardi baqiya. Wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Yang semangat ya menghafal bait syairnya. Ta'azza tasalla, tasabbar, bersabarlah. Ya. Fala syai'un ala al-ardi baqiya, karena tidak ada sesuatu pun yang kekal di muka bumi ini. Kalau kamu ditimpa musibah, kehilangan ini, itu, saudara, kerabat. Ya, ta'azza fala syai'un ala al-ardi baqiya. Kalau tidak meninggal sekarang, nanti juga mati. Bersabarlah, karena tidak ada sesuatu pun yang di muka bumi ini baqiya, kekal. Wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Ya tidak ada perlindungan yang bisa menjaga dari takdir Allah. Dari apa yang telah Allah tetapkan. Yang saya hafal ini ya. Ta'azza fala syai'un ala al-ardi baqiya. Wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Kalla la wazar. Gitu kan. Wa qawluhu, dan juga ucapan penyair yang lain. Nasortuka idla sahibun ghaira khadili. Fabuwi'ta hisnan bil kumati hasina. Tadi syahidnya mana tadi yang di atas? Fala syai'un baqiya. Fala syai'un baqiya. Kalau kita perhatikan maknanya mirip dengan la nafil jinsi ya. Menafikan juga. Umum menafiannya. Nasortuka, saya tolong kamu. Idla sohibun ghairu khadil. Ya. Ketika tidak ada seorang pun teman, ya, yang tidak menelantarkan. Artinya semua teman-teman dia menelantarkan dia gitu, tidak mau menolong, tapi saya tolong. Nasor tugas saya tolong kamu ketika tidak ada seorang pun yang tidak menelantarkan kamu. Ini semuanya menelantarkan kamu. Maka saya datang menolong kamu. Fabuwi'ta, kemudian kau dikasih tempat. Iya. Berupa hisnan, hasinan, bilkumati aslinya. Hisnan, hasinan, bilkumati. Kemudian dipersiapkan untukmu benteng yang benar-benar membentengi, atau benteng yang dibentengi dengan al-kumah, prajurit yang berpakaian besi, berpakaian baju besi. Di situ ada lughah, lihat catatan kaki. Al-kumah jam'u kamiyun, wa huwa asyuja' al-mutakammi fi silahi, pemberani yang ia berlindung dengan silahnya, senjatanya. Ain al-mustatir fihi al-mutawatti bih. Ya. Jadi engkau dikasih tempat perlindungan yang dilindungi dengan pasukannya seperti ini. Dilengkapi dengan persenjataan. Ya. Di sini syaihnya mana? La sahibun ghaira khadilin nasortuka idhla sahibun ghaira khadilin fabuwi'ta hisnan bilkumati hasina. Jika kalau ada syair ini, selain dihafal tadi, akan membiasakan antum untuk bisa memahami syair-syair. Jangan sampai ketika ada syair, aduh, susah ini, lewat. Diupayakan untuk difahami, cari mufradatnya, kemudian juga sisi Arabnya. Waza'ama ba'duhum annaha qad ta'malu fil ma'rifah. Sebagian menyangka bahwasanya la ini, nafiyah hijaziyah, bisa beramal juga pada yang ma'rifah. Ya. Jadi sebagian menyatakan bisa juga labah beramal pada yang ma'rifah. Wa anshada lin-nabighah. Ya. Betul ya, wa anshada. Ya. Maka dia pun yang menyangka bahwasanya la ini beramal pada yang ma'rifah, dia melantunkan qasidah milik apa? An-Nabighah. Badat fi'la di wuddin falamma tabi'tuha tawallat wa baqqat hajati fi fu'adiya wa hallat sawadal qalbi la ana baghiya siwaha wa la an hubbiha mutarakhiya. Badat si wanita itu mahbubatu asy-syi'r. Badat fi'la di wuddin, ia menampakkan perbuatan orang yang cinta gitu. Dari bahirnya dia menamakan cinta. Falamma tabi'tuha, ketika saya ikuti, tawallat, justru dia berpaling. Wa baqat hajati fi fuadi, dan dia, si wanita ini, menyisakan hajah saya di dalam hati saya. Wa hallat sawadal qalbi, kemudian menempati hati saya, si wanita tadi. La ana baghiya siwaha, saya tidak ingin mencari selainnya. Wala an hubbiha mutarakhiya, dan saya tidaklah mutarakhiya berlambat-lambat an hubbiha, dari ya hubbiha. Di sini syaihnya mana? La ana baghiya, lihat isinya mana lainnya? Ana ma'rifah ini pada tingkatan pertama malah ya ma'rifahnya. Ya, la ana baghiya, hanya saja dijawab oleh mereka yang tidak memperbolehkan beramalnya la pada yang nakirah dengan beberapa jawaban. Memang ada takalub sih, cuma ya terserah antum. Dibaca enggak nih? Hah? Dibaca cepat ya. Terkait dengan apa? Beramal tidaknya la pada yang ma'rifah. Terkait dengan syahid tadi yang dibawakan la ana baghiya. Lihat asyahidu fi. Di syahidnya kita baca, di situ ada penjelasan. قوله لا أنا باغي حيث أعمل لن نفية عمل ليس مع أن اسمها معرفة. Ya. Ucapan penyair la ana baghiya, di mana penyair mengamalkan la nafiyah seperti amalannya laisa, padahal isimnya ma'rifah itu ana. Wa hadha syadz, ini syadz. Wa qad ta'awwala nuhatu hadha al-bait wa nahwah, di ahli nahwu menakwil bait ini dan yang semisalnya. Kama syara ilaihi syarih al-allamah, sebagaimana di syarah, diisyaratkan oleh syarih al-allamah. naqlan 'anil musannif, karena beliau menukil dari musannif. Bi ta'wilat, ini ta'awwala an-nuhat bi ta'wilat katsirah, menakwilnya dengan takwilan-takwilan yang banyak. Ya, ahaduha, takwilan yang pertama, lihat. Jadi kalau didapati adalah al-hijaziyah yang meramal pada isimnya yang apa? Ma'rifah, sebagian memperbolehkan, sebagian yang lain tidak memperbolehkan. Kalau datang dari kalam yang fasih, mari takwil. Di antara takwilannya adalah katanya anna qawlahu ana laysa isman lillah. Jadi ucapan ana ini bukan isimnya la. Kok bisa gitu? Wa innama huwa naibu fa'ilil fa'ilin li fi'lin mahdhuf. Iya, ana di situ adalah sebagai naibul fa'il dari fi'il mahdhuf. Aduh, dapat lagi aja ini. Apa takdirnya ini? Ya. Wa innama huwa naibu fa'il li fi'lin mahdhuf. Dia itu naibul fa'il dari fi'ilnya yang mahdhuf. Wa aslul kalam, asal kalamnya adalah la ura baghian. La ura baghian, apa artinya? Aku tidak dipandang sebagai orang yang melampaui batas. La ura, aku tidak dilihat sebagai baghian, bukan melampaui batas ya. Menginginkan, bahwa ya tuhi. Ya. Bahwa ya menginginkan, la ura baghian. Ya. La ura, kan anak itu. Ya. Ura ya, bukan ara. Di mabni apa? Majhulkan. Karena tadi kan naibu fa'il. La ura. Aku tidak terlihat untuk berkeinginan mencari selainnya. Halamma hudifal fi'lu, tatkala dibuang fi'ilnya itu ura, baraza dhamirul mustatir wan fasal, maka dhamirnya menjadi muncul dan menjadi munfasil setelah sebelumnya apa? Mustatir muttasil. La ura, di situ kan ada dhamir apa? Ada mustatir muttasil. Setelah dibuang fi'ilnya, maka dhamirnya keluar menjadi apa? Barizan munfasil. Au yakunu dhamiru, yaitu sisi yang pertama. Jadi takwilan yang pertama, anai di ras ya. Sebagai naibul fa'il dari fi'il yang mahdhuf, takdirnya ura. Ya. Yang kedua, au yakunu dhamiru mubtada'an, atau dijadikan dhamirnya sebagai mubtada, wa qauluhu, dan ucapan penyairnya baqiya. Ini hal. Hal. Oh, hal dari apa? Min naibi fa'il fi'lin ma' min naibi fa'ili fi'lin mahdhuf. Ya. Baqiyanya di eras sebagai hal dari naibu fa'il, dari naibu fa'ilnya fi'il yang mahdhuf. Takdirnya la ana ura baghian. Kan pada ura ada apa? Dhamir mustatir fihi wujuban, takdirnya ana, ya kan? Ananya ini apa? Sebagai mubtada. Ura baghian, jumlah ini sebagai khabar. Ya, baghian itu hal dari apa? Dhamir yang ada pada ura yang dibuang. Wa jumlatul fi'li al-mahdhuf, maka jumlah fi'il yang mahdhuf bersama naibu fa'ilihi pada mahalnya rafa khabarul mubtada. Faham ini yang kedua? Ananya sebagai apa? Sebagai mubtada. Kalau tadi sebelumnya ananya sebagai naibul fa'il. Baghiannya sebagai apa? Sebagai hal dari dhamir yang ada pada ura. Ya. wa yakunu qad istaghna bil ma'mul wa huwa al hal alladhi huwa qawluhu baghiya. Maka dengan ini, kalimat ini tercukupkan dengan ma'mulnya saja, dengan penyebutan ma'mulnya. Jadi penyebutan tadi jumlah khabariyah, khabarnya tidak disebutkan semua ya, hanya disisakan apa? Halnya saja. Ya. Wa yakunu qad istaghna bil ma'mul. Dengan ini si penyair mencukupkan dengan penyebutan ma'mulnya, yaitu hal, yaitu baghiya. 'Anil 'amil fihi, dari amil yang ada padanya. Alladhi huwa al-fi'l al-mahdhuf, yaitu amilnya fi'l mahdhuf. Wa za'amu annahu laysa fi hadha ta'wil irtikabu syatutin wala ghuluwin fi taqdir. Dan mereka mengklaim bahwasanya pada takwilan ini tidak ada yang namanya irtikabu syatutin. Ya, melakukan sesuatu yang melampaui batas atau berlebihan dalam penakdiran. Ya. Kenapa? Karena katanya alasannya fa inna min sananil arabiyyah, karena di antara aturan-aturan kebiasaan-kebiasaan bahasa Arab adalah al-istighna'a bil ma'mul, mencukupkan dengan menyebutkan ma'mul dari amil. Sebagaimana kama fil hal, nah ini yang kita sudah lewatkan bahasanya. Kama fil hali sadati masaddal khabar. Sebagaimana pada hal yang ia hal ini menduduki posisi khabar. Al-mufsihati anhu. Yang mana hal ini menjelaskan adanya khabar yang dibuang. Apa contohnya sudah kita lewatkan? Ya. Wa. Apa? Ya wa dorbil. Abda musian. Ya. Dicukupkan dengan penyebutan hal. Tadi penyebutan apa? Khabarnya. Kama tabaha laka dhalika fi babil mubtadi wal khabar fa fam dhalika wallahu yushiduka wa yatawallak. Ya itu. Meskipun yang lebih enak apa? Enggak pakai takwilan-takwilannya. Yang lebih enak. Ana belum cek deh mazhabnya Syekh Utsaimin, bisa beliau milih yang muda. Dalam Arab. Itu syarat yang pertama. Itu apa agar? Hah? Agar isim dan khabarnya nakirah. Ada enggak yang menyelisihinya? Ada. Kemudian wakhtalafa kalamul musannifi fi hadzal bait, fa marratan qala innahu awwal, wa marratan qala innal qiyasa 'alaihi sa'ir. Berbeda kalamnya al-musannif siapa? Ibnu Malik fi hadzal bait. Ya, pada bait ini. Terkadang beliau berkata innahu awwal. Fi hadzal bait, bait yang mana nih? Ha? Ini wahallat sawada al-qalbi la ana baghiyan siwaha. Hamarrah qol, kadang beliau berkata innahu awwal, ia ditakwil. Dan kadang berkata innal qiyas 'alai sa'ir. Sebenarnya qiyas padanya itu boleh. Secara qiyas boleh gitu. Itu syarat yang pertama. Berarti sudah kita dapatkan berapa syarat? Dari beramalnya la jaziyah, tiga syarat. Syarat yang pertama tadi, yang disebutkan dalam ta'liq tadi. Ya, agar la-nya tidak dimaukan dengannya la nafil jinsi. Yang kedua, agar ma'mul khabar tidak mendahului apa? Isimnya. Yang ketiga, yang barusan ini. Ya, agar isim dan khabarnya nakirotain. Asyartu asani, syarat yang kedua. Kalau dikumpulkan dengan sebelumnya, jadi apa? Empat. Alla yataqaddama khabaruha ala ismiha fala taqulu la qa'iman rajulun, agar khabarnya tidak mendahului isimnya sehingga tidak boleh kamu katakan la qa'iman rajulun. Ya. Kemudian asyartu ats-tsalits, di sini tidak ada yang menyelisihinya, ya. Tidak ada, tidak disebutkan, ya. Siapa yang menyelisihinya. Asyartu ats-tsalits alla yuntaqaba an-nafyu bi-illa, agar penafiannya tidak dibatalkan dengan illa. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan la rajulun illa afdala min zaidin, dengan nasab itu yang tidak boleh. Ya, binasfi afdal, bahkan ketika itu bal yajibu raf'uh, wajib dirafakkan dengan kamu katakan la rajulun illa afdalu min zaidin. Kenapa? Karena penafiannya muntaqab dengan illa. La rajulun illa afdalu min zaidin, artinya apa? La rajulun, kalau la rajulun afdhal min Zaid, artinya apa? Tidak ada seorang pun yang lebih afdhal dari Zaid. La rajulun illa afdhal min Zaidin. Berarti ini memuliakan Zaid atau merendahkan Zaid ini? Merendahkan Zaid ya. Tidak ada seorang pun melainkan dia lebih afdhal dari Zaid. Kalah berarti dia. Tapi kalau la afdhal, la rajulun afdhal, berarti Zaid yang paling afdhal. Walam yata'arrad al-musannif li hadaini syartain. Ini maksudnya walam yata'arrad, walam yadhkur al-musannif li hadaini syartain. Musannif tidak menyebutkan dua syarat ini. Yang disebutkan oleh musannif apa syaratnya? Sinnakirati. Ya kan, hanya itu aja. Sinnakirati u'milat ka laysa la. Ya mungkin mencukupkan dengan yang sudah lewat pada pembahasannya. Iya kan? Sudah mencukupkan dengan apa yang disebutkan dari syarat-syarat beramalnya ma'nafiyah jaziyah. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah kita ambil berapa berarti? Yang pertama ma'nafiyah jaziyah, yang kedua la'nafiyah jaziyah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, diihmal. Ya. Agar khobarnya, syarat yang kedua, agar khobarnya tidak mendahului isimnya. Kalau mendahului, ya diihmal. Tidak boleh dikatakan la qa'imun rajulun. Tapi la qa'imun rajulun. La qa'imun rajulun. Apa? Meskipun boros. Karena di sini mutlak. Ya. Alla yataqaddama khobaruha ala ismiya. Mutlak di sini. Ya. Tidak dikecualikan ya. Ya, tidak dikecualikan. Kalau pada pembahasan ma bagaimana itu? Ada khilaf ya pada pembahasan ma. Ya. Tapi di situ an-nazim bagaimana? Teramal atau tidak? Ma-nya kalau khobarnya didahulukan. Ya, tidak teramal ya. Nah, tertibin zukin itu. Kemudian wa amma in annafiyatu adabun in annafiyah fa madhhabu aktsar al-basriyyin wal farra' annaha la ta'malu shay'a. Ya. Adabun in annafiyah maka madhhabnya kebanyakan al-basriyyin dan al-farra' bahwasanya in ini tidaklah beramal sama sekali. La ta'malu 'amalan ma. Afru mutlaq dia. Takdirnya. Tidak beramal sedikit pun. Wa madhhabul kufiyyin Khala al-Farra madhabnya al-Kufiyin selain al-Farra ya. Anha ta'mal amala laysa. Ini beramal seperti amalannya laysa. Sering berselisih ya. Kufiyin dengan apa? Basriyin. Sama-sama bagian dari Irak ya. Negeri Irak ya. Sering khilaf ya. Anha ta'mal amala laysa ya. Wa qala bihi min al-Basriyin Abul Abbas al-Mubarrij. Ya. Saya ulangi, madhabnya orang-orang Kufah selain Al-Farra berpendapat bahwasanya in beramal seperti amalannya laisa. Dan berpendapat dengan pendapat ini dari Al-Basriyin ada juga ya. Yaitu Abul Abbas Al-Mubarrid. Wa Abu Bakar Ibnu As-Sarraj. Wa Abu Ali Al-Farisi. Wa Abu Al-Fath Ibnu Jinni. Wa Akhtarahu Al-Musannif. Ya, wa zama anna fi kalami Sibawah Rahimahullah Ta'ala isyaratan ila zalik. Dan dia menyangka, ya meyakini bahwasanya pada kalamnya Sibawah Rahimahullah ada yang mengisyaratkan kepada beramalnya apa? In. Wa qad warada sama'u bih. Telah datang sama yang menjelaskan apa? Amalannya in. Qala syair, berkata penyair, in huwa mustawliyan ala ahad illa ala adhafil majanin. In huwa mustawlin ala ahadi illa ala adhafil majanin. In huwa, tidaklah dia mustawlian ala ahad, mampu menguasai seorang pun. Illa, kecuali mampunya dia hanya menguasai adhafil majanin, orang gila yang paling lemah. Ya, cercaan ini ya. In huwa mustawlian ala ahadin illa ala adhafil majanin. Syai gimana? Ya. In huwa mustawliya. Dari sini kita mendapati bahwasanya in di sini untuk dia beramal tidak dipersyaratkan sebagaimana pada seperti persyaratan yang ada pada la, yaitu agar nakirah semua. Di sini huwa isimnya in ma'rifah, ya kan? Mustawliyan nakirahnya. Juga di antara contohnya, inil mar'u maitan bin qidai hayatih walakin bi an yubgha 'alayhi fayukhzala. Inil mar'u maita. Maknanya apa? Inil mar'u. Ini apa? Nafiyah. Tidaklah seseorang itu dikatakan mati. Bin qidai hayati. Dengan habisnya kehidupan dia. Walakin, tapi seorang dikatakan mati. Bi an yubhu ali. Ketika dia dizalimi. Fayukhdala. Kemudian dia dilantarkan. Tidak ada yang nolong. Dan mayit. Ya, ketika dengan sukun. Itu seringnya. Ya, seringnya. Untuk yang sudah mati. Kalau dengan tasydid mayyit, dengan tasydid itu kepada orang yang akan mati. Innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Kau akan mati, sebagaimana mereka pun akan mati. Tapi kalau dengan sukun biasanya yang sudah mati. Awa man kana maytan fahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fil nas kama mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Umumnya demikian. Ya, kadang tidak seperti itu. Syai'i mana jenis? Inil mar'u maitan. Ya, tidaklah seseorang dikatakan telah mati. Ya, dengan apa? Berakhirnya kehidupan dia. Di antara contohnya juga yang sering didengar, in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. In ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Tidaklah seseorang itu dikatakan lebih baik dari orang lain kecuali dengan al afiyah, keselamatannya dia dapatkan. Selamat dunianya, agamanya. Ini orang yang paling baik. In ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. وذكر ابن جني في المحتسب في dalam kitab المحتسب ابن جني menyebutkan bahwasanya Sa'id ibn Jubair radhiyallahu taala anhu membaca ayat dalam surat Al-A'raf ayat 194 dengan inil ladzina tad'una min dunillahi 'ibadan amsalakum. Kalau kira yang masyhur yang kita baca apa, innal ladzina tad'una min dunillah 'ibadun amsalukum. Tapi Sa'id ibn Jubair membaca dengan inil ladzina tad'una min dunillahi 'ibadan amsalakum. Maknanya pertentangan tidak? Tidak. Dekat. Kalau tadi innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian seru selain Allah, ibadun amsalukum, adalah hamba-hamba seperti kalian juga. Kalau ini inil ladzina, tidaklah yang kalian seru, yang kalian ibadahi, yang kalian doai selain Allah itu, tidaklah mereka itu hamba-hamba seperti kalian. Tapi mereka dunakum, di bawah kalian, lebih rendah dari kalian. Jadi sesembahan yang kalian sembah, berhala-berhala kalian, itu lebih rendah dari kalian. Kenapa kalian menyembah mereka? Jadi inil ladzina tad'una, tidaklah orang-orang yang menyembah selain Allah itu adalah hamba-hamba yang semisal kalian, masih dunaku, mereka di bawah kalian, lebih rendah. Alladzina sebagai isimnya inna, barang halnya apa? Rafa', ibadan khabarnya apa? In. Amsalakum sifatnya. Paham ini? Binasbil ibad, dengan menasabkan ibad. ولا يشترط في اسمها وخبرها ان يكونا نكرتين, tidak dipersyaratkan pada isim dan khabarnya in agar kedua-duanya nakirah, tidak. Bal ta'mal fi an-nakirah wal ma'rifah, bahkan in nafiyah beramal pada yang nakirah dan ma'rifah. Ya. Fataqul, maka kamu katakan in rajulun qa'ima. Maknanya apa? Ma rajulun qa'ima, tidak ada seorang pun yang berdiri. Wa in Zaidun al-qa'ima, ma'rifah semua itu, isim dan khabarnya. Wa in Zaidun qa'ima. Ya, sampai di sini ada yang mau tanya kan? Jangan gampang ngantuk ya. Jangan antum isi sejarah thalabul ilminya dengan aduh saya dulu sering ini gitu. Nanti antum ketika jadi pengajar mendapati santri seperti itu, bagaimana? Iya. Himmahnya harus tinggi. Kalau himmahnya tinggi, ya, ada persiapan, iya, dan segala macamnya, sehingga dia ketika belajar, ya, benar-benar dia memasang pendengarannya. Itu diantara kunci keberhasilan. Iya. Al-isqa, husnu al-istima', iya. Wa amma lata. Yang keberapa ini? Yang keempat. Sudah kita ambil apa? Ma nafiyah hijaziyah, ma nafiyah al-hijaziyah, la an-nafiyah al-hijaziyah. Kemudian juga apa? In. Ya. Wa amma lata adabun lata fahiya la an-nafiyah zidat 'alayha ta'u ta'nits maftuhatan. Adapun lata, maka iyah lata aslinya adalah la an-nafiyah yang ditambahkan kepadanya ta'u ta'nits, dalam keadaan ta'u ta'nitsnya ini maftuha di fathah. Ya. Wa madhhabul jumhuri annaha ta'malu 'amala laisa. Madhhab jumhur adalah bahwasanya lata beramal seperti amalannya laisa. Fa tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar, maka iyah merafakan isim dan menasabkan khabar. Lakin ikhtasat bi annaha la yuzkar ma'a al-ismu wal khabaru ma'a. Hanya saja terkhususkan amalannya lata, ini adalah bahwasanya tidak boleh disebutkan bersama lata isim dan khabarnya bersama-sama. Ya, tidak bisa berkumpul apa? Isim dan khabarnya. Wal inna ma yuzkaru ma'a ahaduhuma, bahkan yang disebutkan hanya salah satunya saja. Yang boleh disebutkan hanya salah satunya saja. Ima apa? Khabarnya saja, ima isimnya saja bersama la. Wal kathiru fi lisanil Arab, ada pun yang banyak digunakan pada lisanil Arab adalah hadfu ismiha, membuang isimnya. Wa baqa'u khabariha, dan menetapkan, menyisakan khabarnya. Wa minhu qawlu ta'ala wa la tahina manas. Ya. Binasbi al-hin, dengan menasabkan hin sebagai khabar dari lat. Fahudhifa al-ismu, dan dibuanglah isimnya. Wa baqiya al-khabar, maka tersisalah khabarnya. Wa taqdir wa la talhinu hina manas, tidak ada saat ketika itu, tidak ada waktu ketika itu waktu untuk lari. Falhin ismuha, al-hin isimnya. Wa hina manasin khabaruha. Wa qad quri'a syudhudha, telah dibaca dengan kira yang syadh. Wala tahinu manasin, berarti yang dibuang apa di sini? Khabarnya. Wala tahinu manasin hinan, berarti. Ya. Bagaimana sebutkan dalam Al-Bahar Al-Muhit. Wa qura biha Isa ibn Umar. Ibn Umar. Isa ibn Umar. Biraf'il hin, dengan merafakan hin ala annahu ismu lata. Karena dia sebagai isimnya lata. Wal khabaru mahduf. Wa taqdir wala tahinu manasin lahum. Ya. Khabarnya wala tahinu manasin lahum, boleh. Ya. Jadi kalau khabarnya ya enggak mesti hin, tapi kalau isimnya ya lafaznya harus hin. Atau yang semakna dengan hin, ada khilaf di situ. Ya. Wala tahinu manasin lahum. Ai wala tahinu manasin kainan lahum, yakni tidak ada hinu manas, waktu untuk lari bagi mereka. Wa hadha huwal muradu biqaulih, inilah yang dimaukan dengan ucapannya wa hadfu dzirra'i fasha. Ya, wal 'aksu qal. Ila akhir al-bait. Wa asyara biqawli. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya. Wa ma lilata fi siwa hinin amal. Tidak ada bagi lata pada selain hin amalan. Ini mengisyaratkan kepada apa yang telah disebutkan oleh Sibawai. Bahwasanya anna lata. Bahwasanya lata la ta'malu illa fil hin. Tidak bisa beramal kecuali pada al-hin. Nah, subhanallah ya. Sibawai jadi rujukannya. Ahli nahu. Ya. Banyak mereka mengambil faedah dari Sibawai, kitabnya. Ketika ada kesulitan dicari, bagaimana? Qaulnya Sibawai. Wakhtalafan nasu fih, berselisih manusia dalam menafsirkan makna ucapan Sibawai. Yaitu apa? Anna lata la ta'mal illa fil hin. Maksudnya apa sih? Ya. Faqala qaumun, satu kaum berkata al-muradu, yang dimaukan oleh Sibawai dengan ucapannya anna lata la ta'malu illa fil hin, adalah annaha la ta'malu illa fi lafzi al-hin. Itu bahwasanya lata tidak bisa beramal kecuali pada lafaz al-hin saja. Wa la ta'malu fi ma radafahu, dan tidak beramal lata pada apa yang semuradif dengannya, sesinonim dengannya. Seperti as-sa'ah. Ini kan sinonimnya. Wa nahwiha, dan semisalnya, tidak. Hanya pada lafaz hin saja secara khusus gitu. Ini penafsiran sebagian ahli nahu dari kalam Sibawai. Wa qala qaumun, kaum yang lain berkata, menafsirkan ucapan Sibawai juga, al-muradu annaha la ta'malu illa fi asma'iz zaman. Maksudnya adalah bahwasanya la tidaklah beramal kecuali pada isim-isim zaman. Al-hin ini sekedar wakilnya saja, contoh saja gitu. Fa ta'malu fi lafdhil hin, sehingga bisa beramal pada lafaz al-hin, la ini juga bisa beramal pada yang sesinonim dengannya dari isim-isim zaman. Wa min amaliha fi ma radafahu qaulu syair, di antara amalannya apa? Lata pada apa yang sesinonim semakna dengan apa? Hin adalah ucapan penyair. Nadimal bughwatu wa lata sa'ata mandami wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu. Di sini syairnya mana? Wa lata sa'ata mandamin. Lahum khabarnya mahdhuf lati. Nadimal bughat. Bughat cuma dari apa? Baghin. Orang-orang yang pendosa melampaui batas, menyesal. wala tasa'ata mandami, dan tidak ada lagi waktu penyesalan lahum bagi mereka. Wal baghyu, dan kezaliman itu marta'u mubtaghihi wa khimu, ya, ladang bagi pelakunya yang wakhim, membikin celaka, ya, membikin kerugian, ya. Ladang bagi pelakunya yang wakhim, merugikan, menyusahkan, menyengsarakan. Ya, kezaliman kan, ittaqu dzulm fa inna dzulumat yaumil qiyamah, di dunia juga ya terancam dengan hukum, ya, hukumnya disegerakan. Wa kalamul musannif muhtamilun lil qaulain, dan ucapan musannif memungkinkan dua tafsiran ini, ya. Wa jazama bi tsani fi tafsil, dan Ibnu Hisham memastikan, menegaskan yang kedua, yaitu apa? Itu bahwasanya ucapan Sibawai maksudnya adalah bahwasanya lata beramal pada hin, dan juga yang semakna dengan hin dalam at-tashil. Ya. Lihat lafadznya. Qala an-Nadhi fi kitab at-tashil safhah 20 ma nasuhu wa lata bita fatakhtasu bil hin aw muradifihi. Ya. Muqtasiran ala mansubiha bi kasrah. Seringnya mencukupkan dengan mansubnya, khabarnya. Wa ala marfu'iha biqillah. Nah, itu. Wa madhhabul akhfash annaha la ta'malu syai'a. Adapun madhhabnya al-akhfash, bahwasannya lata ini sama sekali tidak beramal. Tidak beramal. Wa annahu in wujida al-ismu ba'daha mansuban, fanasibuhu fi'lun mudmar. Kalau didapati ada isim yang datang setelah lata dalam keadaan mansub, maka penasubnya bukan lata, tapi fi'lun mudmar, fi'il yang diidmarkan, disembunyikan. Takdirnya, pada contoh, walata hina nanas lata ara, hina nanasin, aku tidak melihat, ya, ara, aku tidak melihat, waktu lari. Wa in wujida marfu'an, kalau didapati setelah latanya marfu', ini penaktiran-penaktiran ini menyulitkan, ya, memberatkan. Kalau didapat istilahnya marfu, maka ditakdirkan dia sebagai mubtada. Khabarnya mahdhuf. Takdirnya la tahinu manasin kainun lahum. Ya, wallahu a'lam. Selesai pembahasan tentang ma dan teman-temannya yang beramal seperti amalannya laisa. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Paham ya, insyaallah ya, makna baik-baik ini. Inna kirati u'milat ka laysa la wa qad tadilata wa indal amala wa ma lilata fi siwahinin amal wa hadfu dirrafifa sya wal aksu qal. Ya, diamalkan la seperti laysa pada yang nakirah. Ya, dan terkadang lata dan in pun mengambil amalan ini. Lata dan in pun kadang mengambil amalan ini. Kemudian tidak ada pada lata, ya, amalan pada selain lafaz hin atau yang semakna dengannya, dan membuang marfu'nya lat, itu yang menyebar dalam penggunaan, dan lawannya itu apa, membuang mansubnya, itu yang jarang. Jadi sambil murojaah hafalannya, ya, terus dibuka lagi penjelasannya. Penjelasan pembahasan berikutnya masih tentang akhwatnya kana, ya, af'alul muqarabah ka kana kada wa asala jinnada huwari mudhari ini hadha ini khabar. Ya, kalau ada yang menyampaikan, masih ada waktu 8 menit tanggung kalau masuk bahasa yang baru. Apa? Lana baghia. Apanya? Ya, hanya la nafiyah saja. Ya, la nafiyah. Atau kalau anda mengatakan la nafiyah jaziyah yang apa? Muhmalah, misalkan. Ya. Kalau langsung dikatakan la nafiyah saja, muhmalah enggak apa-apa. La nafiyah muhmalah. Kalau tadi dikatakan apa? Penaktiran dengan penaktiran kan? Iya. La nafiyah muhmalah. Atau la nafiyah saja. Tapi kalau antum katakan kalau beramal baru kita nih jizyah ya. Karena yang tidak beramal kan ya, pertama ada pendapat yang menetapkan tidak beramal. Yang kedua ada yang menetapkan beramal. Ya. Cuma ada syaratnya, syaratnya hilang berarti dikatakan hijaziyah tapi apa? Muhmalah. Ya. Mughah. Muhmalah diihmal tidak diamalkan. Yang lain? Iya sama. Hal juga. Sama seperti ini. Ra'a yara itu ada dua macam, ada yang dia muta'addi kepada satu maf'ul. Ra'aitu Zaidan, absortu Zaidan. Itu pada satu maf'ul. Kalau ra'a af'al qulub itu dua maf'ul. Ya. Af'al qulub atau juga perbuatan qalb di antara juga termasuk ru'yatul manam juga ini butuh dua maf'ul. Ya. Ra'aitu Zaidan 'alal haqq. Aku meyakini saya di atas al-haq. Al-haqnya maf'ul dua berarti. Nanti akan ada ya. Di sini sepertinya apa nih? Ya kalau dianya termasuk yang macam yang kedua berarti maf'ul kedua ya. Tapi di sini disebutkan apa? I'rabnya hal ya. Ya, ana la ura baghian. Ya kalau dia masuknya ru'a yang butuh pada dua maf'ul ya berarti maf'ul yang kedua ya. Iya kan? Maf'ul yang pertamanya kan menjadi na'bul fa'il. Iya. Inni ra'aitu 11 kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aduh maaflan. Ra'aituhum sajidin. Kalau dua maf'ul berarti satunya maf'ul berarti maf'ul bih. Ya, gimana? Yang lain faham semua ini? Jadi kalau diam dianggap faham semua. Sehingga nanti ketika ditanya jangan sampai enggak bisa. Ini sudah banyak ya kita lewatkan. Masya Allah. Banyak baik. Anak sendiri ngecek tugas tuh. Waduh. Banyak gitu. Sedikit. Lama. Ya. Nanti tugas lagi nih. Biar mungkinnya. Bikin faedah. Semoga tidak kesel, tidak capek. Tapi ini tuh urusan antum ya. Seperti tadi, meringkas cuma bentuknya soal jawab. Iya, tanya jawab. Karena anda lihat ada yang model seperti itu, ini bagus ini. Iya. Kalau dari awal sampai akhir dia bikin dalam bentuk soal jawab, bagus faedahnya. Ma'irabnya ma atau kam, wujuh. Kam, wajuh i'rab hadhihi al-kalimah misalkan. Atau apalah pertanyaannya. Nanti ada jawabannya. Enak itu faedahnya, diambilnya. Tugas ya, nanti selesainya sebelum, ini berarti masuknya tugas. Sebelum ujian, sudah selesai berarti ya. Mau tugas kelompok atau pribadi? Hah? 200 berarti ya, atau sampai yang terakhir dibahas nanti. Ya, pribadi-pribadi aja ya. Ini untuk murojaah antum. Ya. Ada yang berkaitan dengan i'rab, ada yang berkaitan dengan faedah. Ya. Soal jawab. Ya. Soal bisa kan? Ya. Siwahumal harfu. Ya. Siwahumal harfu. Ma i'rabu siwahuma misalnya. Inda sibawaih. Ya. Sudah, disinggung ini kan? Ya. Jawabannya. Ya ringkas. Nanti kalau diketik lebih bagus lagi ya. Jadikan buku untuk merojah antum dan juga adik-adik kelas antum. Memungkinkan gak kalau diketik? Boleh gak? Ada tersedia belum? Komputernya? Hah? Belum. Enggak boleh ya? Bagaimana ya? Ya sudah, antum tulis rapi, nanti barangkali satu hari ada yang mau menyalin kan. Nanti kita pilih yang bagus. Ya, lengkap ya. Yang kurang nanti kita tambahkan. Ya, untuk merajah antum biar mungkin ada yang di situ berkait dengan i'rab. Ya, kemudian berkait dengan apalah syawahid semuanya. Yang penting untuk dimasukkan, dimasukkan. Kalau yang sederhana, mudah, ya enggak usah. Ya. Siap? Enggak ada suara. Matatil himmah berarti. Matatil himmah. Semangat sudah mati. Ya. Emang perlu banyak diulang, ini kan banyak gitu ya. Bahasanya lumayan luas. Kalau enggak seperti itu, ya yang menempel cuma sedikit. Ya. Yang menempel cuma sedikit. Nanti di terus kita sambil jalan, makanya mulai sekarang gitu ya, antum harusnya nyicil ya dari awal. Ya sekarang juga perlu ingin sekarang model itu. Atau berikutnya sehingga langsung aja setelah selesai antum bikin faedahnya dalam bentuk soal jawab. Berarti untuk berikutnya tinggal melanjutkan saja tiap hari ada faedah yang baru. Iya. Catat. Iya, diringkas dalam bentuk soal jawab. Iya. Yang kira-kira enak juga dibacanya ya, susunannya. Ya boleh dengan bahasa Arab, bagus. Kalau dia belum bisa mengungkapkan dengan bahasa Arabnya ya, gak apa-apa lah, mungkin dia menunjukkan dia paham gitu. Dia dibayarkan dengan bahasa Arab ya. Biar belajar menyusun juga. Ini kalau gak paham nyusunnya gimana, ditanyakan ya. Nah cukup ya. Sampai sini insya Allah kita lanjutkan. Ya, pertemuan berikutnya tentang af'al al-muqarabah. Subhanakallahumma wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.